dan samar katinga. Langlayangan bodas sahat sapisan, langlayangan bodas boga tali mana yang murag nadu kadi mana, langlayangan bodas boga tali ragana bisa jilang nyawa. Lang layangan bodas lepas kapakan, yang sang murah ngadu kadik mana. Lang layangan bodas lepas kapakan, ragana bisa jilangnya. Layangan baik anteng diri lalikan musti, ulah lang layangan baik anteng raga kaliwat dosa. Langlayangan bodas sahat sapisan, langlayangan bodas bega tali mana, sanga murag nadu kadik mana. Langlayangan bodas bega tali mana, ragana bisa jeng nyawa. Lang layangan bodas lepas kapakan, yang sang murah ngadu kadik mana. Lang layangan bodas lepas kapakan, ragana bisa jeng nyawa. Lang layangan baik anteng diri lalikan musti, ulah lang layangan baik anteng raga kaliwat dosa. Ulah lang layangan baik anteng raga kaliwat dosa.